Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ahibbati billah rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari, kita masuk pada bab yang ke-10 dari Kitabul Wudu. Babu wadhi'il ma' 'indal khala. Babu wad'il ma' 'indal khala. Artinya bab meletakkan air 'indal khala di saat buang hajat. Ya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد di sini sebelumnya bahwa di sana ada beberapa guru Al-Imam Al-Bukhari yang namanya dan nasabnya sama, yaitu Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi. Dulu pernah kita lewati di kitab yang sebelumnya, hadis yang ke-9 dan 91. Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi Thiqatun Hafid akhrajalahu Al-Bukhari dan Tirmidzi. Ada pula guru Al-Imam Al-Bukhari yang bernama Abdullah bin Muhammad yang dikenal dengan Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Yang dikenal dengan Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad yakni Abu Bakar ibnu Abi Syaibah yang punya musnad. Ya, beliau juga thiqatun hafid akhraja lahu ashabul kutub as-sittah illa at-Tirmidzi. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah illa at-Tirmidzi. Kemudian ada satu lagi Abdullah bin Muhammad yang lain, saya lupa mencatat, tapi pernah kita catat pada pelajaran di kitab sebelumnya. Nah, di sini wallahu alam, saya belum bisa memastikan apakah Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi atau Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad yakni Abu Bakar bin Abi Syaibah. Wallahu a'lam. Namun kedua-duanya adalah thiqatun hafid, tidak ada masalah karena kedua-duanya adalah rawi yang thiqah yang hafid, sehingga siapapun dia tetap rawi yang terpercaya. Di antara yang membantu kita untuk menentukan siapa Abdullah bin Muhammad adalah dengan mengetahui guru beliau berdua. Di sini Hashim bin Al-Qasim. Hashim bin Al-Qasim, dengan melihat kepada biografi Hashim ibn Al-Qasim dalam kitab Tahdhibut Tahdhib, kita melihat bahwa murid-murid beliau diantaranya adalah yang tadi kita sebut, Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi dan Abdullah bin Muhammad yakni Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ternyata dua-duanya adalah murid Hashim ibn Al-Qasim. Jadi wallahu alam mana di antara keduanya. Bisa pula dilihat di sanad-sanad yang lain, namun belum saya dapati dengan melihat ke kitab Tuhfatul Asyraf dan juga kitab Sahih, kitab yang lain yang diisyaratkan Tuhfatul Asyraf di sana ada dalam Sahih Muslim, namun juga tidak melalui sanad ini. Wallahu a'lam. Ya. Baik, jadi masih menjadi pertanyaan siapakah Abdullah bin Muhammad di sini? Saya belum tahu secara pasti, satu di antara dua yang tadi kita sebutkan. Adapun Hashim ibn al-Qasim, beliau adalah Hashim ibn al-Qasim ya, beliau juga rawi yang thiqah, tapi subhanallah malah di sini terlewat ya. Hashim ibn al-Qasim. Ya. Baik, insyaallah kita lihat kembali. Sudah tadi saya lihat, cuma lupa tidak tercatat. Nah. Al-insan mahallul khata' wa nisyan. Baik, qala haddatsana Warqa. Warqa ibn Umar al-Yashkuri. Warqa ibn Umar al-Yashkuri saduqun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Saduqun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. An Ubaidillah ibni Abi Yazid. An Ubaidillah ibni Abi Yazid. Ubaidillah ibni Abi Yazid al-Makki. Ubaidillah ibni Abi Yazid al-Makki thiqatun katsirul hadis. Thiqatun kathirul hadith akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. An ibn Abbas. An ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ahadul abadila al-arba'ah wa minal mukthirina fil hadith. Naam, radhiyallahu anhuma. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-khala'a, dakhala al-khala'a, masuk ke al-khala'. Al-khala' yani kalau bahasa sekarang ya toilet, ya kan? Toilet atau WC kalau di sini, atau jamban atau yang semakna dengan itu. Ya. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-khala'a. Naam. Fawada'tu lahu wudu'an. Maka saya meletakkan untuknya wudu'an. Fawada'tu lahu wudu'an. Maka saya meletakkan untuknya air wudu. Saya meletakkan untuknya air wudu. Qala man wada'a hadha. Beliau kemudian mengatakan, man wada'a hadha, siapa yang meletakkan ini? Fa ukhbira, maka diberitakan kepada beliau. Faqala, lalu beliau mengatakan, Allahumma faqihhu fid-din. Ya Allah, fahamkanlah dia dalam urusan agama. Ya. Baik. Demikian hadis ini, seperti yang kita lihat, hadis ini menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke al-khala, ke WC atau toilet. Lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meletakkan wudu'an, air untuk berwudu. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang siapa yang meletakkannya. Setelah diberitahu bahwa itu adalah Abdullah bin Abbas, Nabi kemudian mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fid-din. Kaitan hadis ini dengan bab, seperti yang kita lihat sangat jelas bahwa dalam hadis ini disebut bahwa Abdullah bin Abbas menyiapkan air di tempat buang hajat. Ya, jadi diperbolehkan meletakkan air di tempat buang hajat, bukan sesuatu yang terlarang. Dan tentunya meletakkan airnya pun pada kondisi yang aman dari apa, cipratan-cipratan najis. Ya, diusahakan posisi air tersebut aman dari cipratan-cipratan najis. Karena wallahu alam, terkadang saya melihat di sebagian WC atau toilet diletakkan ember, kemudian ember itu pendek sekali, ya, mungkin sejajar dengan kloset, sehingga dikhawatirkan kalau ada percikan-percikan yang jatuh ke sana. Ya, maka dari itu diusahakan bahwa letak ember tersebut pada posisi yang aman dari najis. Dan ketika pada posisi yang aman dari najis, kita juga tidak boleh was-was. Ya, ketika itu aman dari posisi, atau pada posisi aman dari najis, kita tidak boleh was-was. Karena Nabi, seperti yang kita lihat, ya, diletakkan untuknya semacam ember yang berisi air di tempat itu. Artinya kita boleh melakukannya, dan kita enggak boleh merasa, wah, jangan-jangan kena najis. Tidak boleh. Itu was-was. Ya. Terkecuali memang jelas terkena najis. Makanya tadi kita juga sebutkan, diusahakan ya ember tersebut pada posisi yang aman dari cipratan-cipratan najis. Kalau ternyata seperti itu, kita juga harus tahu sendiri. Dalam arti, ya, ketika kita khawatirkan, maka ember kita jauhkan terlebih dahulu, ketika kita buang air kecil misalnya, posisi kita buang air kecil dan seterusnya, ya, maka kita berhati-hati. Diusahakan, ya, kalau memang pada posisi mengkhawatirkan, maka jauhkan terlebih dahulu ember tersebut. Wallahu a'lam. Ya. Di sini juga kita mengetahui bagaimana kehati-hatian para ulama kita rahimahumullah. Ternyata mereka sangat jeli. Sesuatu yang tidak terpikir oleh kita, ya. Sesuatu yang tidak terpikir oleh kita. Bab ini bagi kita mungkin sekilas terasa aneh. Bab meletakkan air di tempat buang hajat. Mungkin kita bertanya-tanya, memangnya kenapa? Ya. Ada apa dengan masalah itu? Ternyata Imam Al-Bukhari rahimahullah berpikir ke arah ini dan mencari dalilnya, ya, pada perkara yang bagi kita umumnya merupakan hal yang seolah-olah tidak ada masalah sama sekali. Nah, inilah kejelian para ulama kita rahimahumullah, fikih mereka yang sangat lembut. Ya, bab seperti ini, ya, mereka mencarikan dalil karena mungkin perhatian mereka kepada arah yang tadi saya sebutkan, wallahu alam, bahwa ini perkara yang boleh, tidak perlu kemudian was-was dan seterusnya, selama wallahu alam memang pada posisi yang aman. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, di sini juga kita mengambil faedah yang lain, yaitu bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menghargai Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melakukan apa? Khidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Melakukan khidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita perlu contoh, yaitu berkhidmah kepada seorang yang berilmu, seorang yang punya kedudukan, ya. Di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma melakukan demikian. Dan ini seperti yang kita ketahui pada masalah-masalah yang lain, memang sudah menjadi akhlak baik beliau sebagai talibul ilm. Beliau di sini terhadap Nabi SAW bisa kita katakan sebagai talibul ilm. Ya, terhadap Nabi SAW bisa kita katakan sebagai talibul ilm, di samping ada hubungan-hubungan yang lain. Karena kita melihat pada kesempatan yang lain beliau bahkan sangat merendahkan diri demi talabul ilm. Ada kisah-kisah yang kita ketahui bersama, sampai tidur di depan rumah sahabat, tidur di atas tanah, ya, demi al-ilm. Terkadang beliau memegang tali kekang kendaraan sebagian sahabat demi memuliakan para ulama. Nah, di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu membawakan air untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kemudian lihatlah buah daripada sikap dan akhlak mulia tersebut. Lihatlah bagaimana buah daripada sikap dan akhlak mulia tersebut. Ternyata dengan sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan doa yang luar biasa. Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, pahamkan dia dalam urusan agama. Setelah diberitahu bahwa yang membawakan air adalah Abdullah bin Abbas. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beliau, dan Allah azza wajalla mengabulkan beliau sehingga Abdullah bin Abbas menjadi ulama, menjadi seorang alim, ya, di kala itu. Dan tentu artinya di kala itu, yakni di masa beliau, yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu, "Lau adraka Ibn Abbas asnanana ma asyarnahu ahadun minna." Atau kata-kata yang sama dengan itu pernah kita catat, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya Abdullah bin Abbas seumuran dengan kami-kami, ya, para sahabat yang sepuh, yang tua, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyaingi beliau dalam bab ilmu. Nah, ini Abdullah bin Abbas. Terbukti atau terkabul doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beliau, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Baik. Ini beberapa faedah yang kita petik. Kemudian berpindah kepada hadis berikutnya. Bab la tustaqbalu al-qiblatu bighaitin aw baulin illa indal bina'i jidarin aw nahwihi. Bab la tustaqbalu al-qiblah. Bab tentang tidak menghadap kiblat, bighaitin au baulin, dengan ghaid atau saat, ya, saat buang hajat, buang air besar, ghaid, au baulin atau buang air kecil, illa indal binai, kecuali di albina, bangunan, jidarin au nahwihi, jidar yakni tembok, au nahwihi atau yang semisalnya. Ya. Ini bab berikutnya adalah tentang larangan menghadap kiblat saat buang hajat, yaitu saat buang air besar atau buang air kecil, dan juga tidak boleh membelakangi sebagaimana dalam hadis yang akan kita baca. Nah, terkecuali menurut Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, indal bina, ketika di sebuah bangunan, jidarin au nahwihi, bangunan yang itu tembok atau yang semisalnya. Nah, ini pandangan sebagian ulama, yakni dalam hal ini ada perbedaan pendapat ulama rahimahumullah, apakah larangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat saat buang hajat hanya di tempat yang terbuka, sedangkan di suatu ruangan atau bangunan diperbolehkan, atau larangan ini bersifat mutlak, ya, yakni dimanapun tidak diperbolehkan. Nah, ini ada perbedaan-perbedaan pendapat ulama, bahkan di sana ada pendapat-pendapat yang lain selain yang tadi saya sebutkan. Paling tidaknya dua pendapat ini, ya. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tampaknya cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa larangan ini khusus di tempat terbuka, adapun di tempat yang tertutup maka diperbolehkan, seperti misalnya toilet-toilet kita ini, dan pada umumnya yang tertutup, apakah dengan tembok atau dengan seng atau mungkin dengan kayu, apa saja yang itu adalah tempat yang tertutup, maka diperbolehkan menghadap atau membelakangi kiblat. Ini pendapat yang juga dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pendapat yang lain mengatakan tidak boleh secara mutlak, Wallahu a'lam. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam. Adam huwa Ibnu Abi Iyas al-Asqalani. Adam Ibnu Abi Iyas al-Asqalani thiqatun 'abid. Nah, ini hadis yang sebelumnya ya. 142. Adam bin Abi Iyas al-Asqalani thiqatun 'abid. Akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud fi an-Nasikh wal Mansukh wa at-Tirmidzi wa an-Nasa'i wa Ibnu Majah. Qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'ib. Ibnu Abi Dhi'ib. Siapa itu Ibnu Abi Dhi'ib? Muhammad bin Abdul Rahman, ya. Jadi nama beliau adalah Muhammad bin Abdul Rahman ibn al-Mughirah ibn al-Harith ibn Abi Dhi'ib al-Qurashi. Muhammad bin Abdul Rahman ibn al-Mughirah ibn al-Harith ibn Abi Dhi'ib al-Qurashi. Nah, jadi ternyata Ibn Abi Dhi'ib ini kakek yang kesekian, ya. Ya, seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ahmad bin Abdul Halim dan seterusnya baru Ibn Taimiyah. Ya, cuma sudah masyhur dengan nisbah penasaban ini, Ibnu Abi Dhi'ib. Baik, Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Dhi'ib thiqatun faqihun fadil. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Thiqatun faqihun fadil. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Naam. Baik, tafadhal yang adzan, adzim, al-muadzim. Kita lanjutkan. Qala haddathana Az-Zuhri. Az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri. Muttafaqun al-faqih al-hafidh. الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه وثبته محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه وثبته أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يزيد الليثي. عن عطاء بن يزيد الليثي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يزيد الليثي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري صحابي. Ma ismuh? Siapa namanya Abu Ayyub? Ma'ruf bi kunyatihi, ya kan? Abu Ayyub Al-Ansari, ma'ruf bi kunyatihi, lebih dikenal dengan kunyah. Baik, siapa nama beliau? Beliau adalah Khalid ibn Zaid. Khalid ibn Zaid. Khalid ibn Zaid. Ya. Min kibaris sahabati syahida badran wa mata ghaziyan birrum. Termasuk kibarus sahabah, beliau ikut perang Badr, min ahlil Badr. Ya, radhiyallahu an. Beliau meninggal di Romawi saat berperang. Ghaziyan birrum. Radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ata ahadukumul ghaid, bila seseorang dari kalian ata mendatangi al ghaid, yakni maksudnya tempat buang hajat, ya. Fala tas fala yastaqbil al qiblah, fala yastaqbil al qiblah, maka janganlah dia menghadap kiblat. Wala yuwalliha dhahrahu, wala yuwalliha dhahrahu, jangan juga menghadapkan punggungnya ke kiblat. Yuwalliha yakni membelakangi, ya, kiblat. Ya. Jadi yuwalliha memalingkan dhahrahu, punggungnya ke arah kiblat. Jangan juga seperti itu. Syarriku au gharribu, syarriku au gharribu, arahkanlah ke timur, au gharribu atau ke barat, arahkanlah ke timur atau ke barat. Ya. Baik, kenapa ke timur atau ke barat? Ke barat bukannya kiblat ini. Hah? Ke barat kan justru ke arah kiblat, barat geser sedikit. Kenapa begini? Rahman Barok. Apa? Yang keras. Irfa is saut. Hah? Di Madinah. Ya. Karena ini di Madinah, ya kan? Sedangkan di Madinah kiblatnya tidak seperti di Indonesia. Di Madinah kiblatnya tidak seperti di Indonesia. Jadi apa namanya? Di Madinah ke arah selatan, ya, gitu ya. Nah, sehingga di sini Nabi Sallam mengatakan, syarriku au gharribu. Adapun kita di Indonesia, yang kiblat kita justru di arah barat, ya, walaupun tidak persis ke arah barat, tapi ke arah barat dan geser ke utara, ya, kurang lebih 23 derajat ke arah utara. Di Indonesia seperti itu. Maka kita justru untuk tidak mengarah kiblat, ya, menghadap utara atau selatan. Ya, kita justru menghadap utara atau selatan. Ya. Baik. Kembali kepada hadis ini dan bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi di sini dalam hadis ini Nabi SAW jelas melarang untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat saat buang hajat. Nah, ini yang menjadi syahid atau menjadi dalil dalam bab kita, la tustaqbalul kiblatu bighaitin au baulin. Hanya saja di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak menyebutkan dalil tentang pengecualian. Illa indal bina. Mana dalilnya illa indal bina? Tidak disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dalam bab ini. Namun di sana ada dalil yang lain yang menurut para ulama yang berpegang dengan pendapat ini, ya, bahwa Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa beliau melihat Nabi SAW buang hajat saat itu dan membelakangi kiblat. Buang hajat dan membelakangi kiblat. Dan hadis ini nanti akan datang pada bab yang ke-14. Nanti akan disebutkan hadis ini di mana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma melihat Nabi SAW buang hajat dan menghadap atau membelakangi, ya, membelakangi kiblat. Nah, ini yang menjadi dalil Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan yang lain bahwa menunjukkan bahwa di rumah atau di tempat yang tertutup, ya, boleh membelakangi kiblat atau menghadapnya. Adapun ulama yang lain yang mengatakan bahwa larangan ini mutlak tidak boleh sekalipun di dalam rumah, mereka mengatakan bahwa hadis Abdullah bin Umar yang melihat Nabi SAW membelakangi kiblat ini adalah muhtamil lil khususiyah. Ini mungkin adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah fi'il, hanya perbuatan Nabi. Sehingga di sini seolah-olah bertentangan antara al-qaul wal fi'il. Al-qaul, ucapan Nabi, la tastaqbilu al-qiblah wa la tastadbiruha, jangan kalian membelakangi, jangan kalian menghadap, jangan kalian membelakangi kiblat. Ini qaul, ucapan Nabi, hadithun qauli. Fi'ilnya, perbuatan Nabi, hadithun fi'li, Nabi sendiri membelakangi kiblat. Nah, di sini ulama mengatakan kalau ada pertentangan antara qaul wal fi'il, quddima al-qaul, didahulukan hadith qauli. Kenapa? Karena yang qaul ini jelas untuk umat, ya kan? Untuk umat kalian, jangan. Yang fi'li, yang perbuatan Nabi, ini ada kemungkinan kekhususan beliau alaihi salatu wassalam yang kita enggak boleh mencontoh. Ya. Seperti pada kekhususan-kekhususan yang lain. Dibolehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa hal yang tidak boleh bagi yang lain. Nabi boleh puasa wisal, kita enggak boleh puasa wisal. Nabi menikahi 9 atau lebih, bahkan cuma yang beliau wafat 9 istri masih hidup. Kita tidak boleh. Ya. Dan juga masih banyak kekhususan-kekhususan yang lain. Nah, ini menurut sebagian ulama ini yahtamil al-khususiyah. Mungkin ini juga kekhususan Nabi SAW buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi saat di tempat tertutup. Ya. Nah, ini pandangan ulama yang lain seperti ini. Wallahu a'lam. Baik, sementara kita cukupkan sampai di sini.